Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada pembahasan bimbingan syariat yang seharusnya ditempuh oleh kita semuanya ketika kita merasa lemah, jenuh, atau bosan. Di dalam kita menempuh perjalanan hidup di dunia ini. Ketika seorang menempuh perjalanan hidup dengan dia beramal soleh, ya, menuntut ilmu bagi talibu ilmin dan seluruh kaum muslimin tentunya, ada saat-saat dia bersemangat. Ada saat-saat dia lemah dengan berbagai sebab. Nah, di saat lemah itulah dia bosan, malas, ila akhirih. Sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam min rahmatih, di antara kasih sayang beliau, wa hadha min athari rahmatillah azza wa jal. Nabi alaihi salatu wasalam yang disifati oleh Allah subhanahu wa ta'ala bil mu'minina ra'ufur rahim. Seorang yang disifati oleh Allah subhanahu wa ta'ala bil mu'minina ra'ufur rahim, kepada orang-orang yang beriman beliau punya sifat sayang. Di antara sayangnya beliau, beliau memberikan arahan, bimbingan kepada kita semuanya ketika kita merasakan kejenuhan itu. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah wa ghairuh, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, inna likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Faman kanat syirratuhu ala sunnati faqad aflah. Dalam sebagian riwayat disebutkan faqad ihtada. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, inna likulli amalin syirrah. Setiap amalan itu ada saatnya seorang bersemangat, syirrah. Ya, itu kita rasakan. Semangat untuk membaca, semangat untuk murojaah, semangat untuk ya melakukan sunnah, siam sunnah, sholat sunnah, semangat untuk beramal. Tetapi terkadang seorang merasakan tadi dengan sebab-sebab, walikulli syirratin fatrah. Dan ada saat kemudian seorang mencapai kejenuhan. Ya. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam memberikan bimbingan. Apa yang seharusnya dilakukan ketika seorang dalam posisi lemah tadi? Nabi mengatakan, "Faman kanat fatratuhu," barang siapa yang di saat jenuhnya, di saat bosannya, di saat melemahnya itu, ya, ala sunnati au ila sunnati, tetap berusaha di atas sunnahku, tetap berada di atas sunnahku, faqad aflah. Sungguh dia telah beruntung. Walaupun tidak seperti yang pertama semangatnya dan banyaknya dalam dia beramal, namun ketika dia lemah, dia tetap berusaha di atas sunnah. Tetap berada di atas apa? Sunnah. Maka Nabi mengatakan, faqad ihtada. Sungguh dia telah mendapatkan hidayah. Faqad aflah. Sungguh dia telah beruntung. Di dalam sebagian riwayat, ya, ada lafaz yang lain. Nabi mengatakan, faman saddada au qaraba. Faman saddada au qaraba. Barang siapa yang di saat jenuhnya, lemahnya, dia tetap berusaha, saddada au qaraba. Sebagaimana wasiat Nabi dalam hadis yang lain, saddidu wa qaribu. Ibarat orang memanah, ya, orang memanah itu, ya, kalau dia mau memanah kelinci, diarahkan kemana, Mas? Tentu mau memanah kelinci kemana diarahkan? Buntutnya? Atau apanya? Belum pernah, makanya tidak bisa menjawab. Ya tentu pada titik di mana, ya, kelinci itu akan mati satu, atau dia tidak bisa kemana-mana. Tentu dia akan berusaha yusaddid, ya, mengarahkan anak panahnya pada titik yang paling menguntungkan dia. Ini yang namanya tasdid, yusaddid. Atau paling tidak mendekati. Kalau bukan buruan ini, tetapi apa namanya, target, ya, ada yang nilainya paling besar, yang paling di tengah, ya, kemudian yang lingkaran berikutnya nilainya lebih apa namanya sedikit, ya. Kalau yang di luar lingkaran tidak dapat. Kalau dia tidak bisa mencapai titik yang paling tengah, yang paling besar nilainya, yuqarib, dia berusaha untuk, ya, dekat, dekat. Yani walaupun dalam keadaan dia itu jenuh, tapi dia terus berusaha untuk yusaddid. Yusaddid atau yuqarib. Demikian dalam sebagian riwayat menjelaskan makna apa ini maksud di atas sunnahku, yusaddid wa yuqarib. Maka orang yang seperti ini aflah, dia beruntung, ihtada. Tetapi Nabi mengatakan, faman kanat ala ghairi dzalik, namun barang siapa yang tidak berusaha seperti ini, faqad halak. Sungguh dia telah binasa. Ini bimbingan Nabi alaihi salatu wasalam yang mengikat kita semuanya sebagai seorang muslim. Ya. Ini nasihat bukan untuk satu orang, dua orang, tetapi Nabi alaihi salatu wasalam memberikan nasihat untuk umatnya seluruhnya, dan kita semua merasakan itu. Ya. Tulab yang masih kecil, tulab yang tanggung, ya, yang sudah besar seperti kita ini. Ada saat-saat semangat, semangat. Tapi ada saat-saat, ya, lemah, jenuh. Obatnya yang seharusnya dilakukan adalah seperti nasihat Nabi Ali shallallahu alaihi wasallam ini, tetap terus berusaha di atas apa? Sunnah. Nah, ikhwatil kiram rahimani rahimakumullah. Artinya ketika seorang tadinya misalnya, ya, setiap hari dia bisa sholat sunnah, berusaha untuk memaksimalkan seperti dengan Nabi alaihi salatu wasallam, ingin sama dengan Nabi. Nabi sehari sholat 40 rakaat. Paling tidak arbaun, 40 rakaat. 17 rakaat sholat wajib. Nah, 17 rakaat sholat apa? Wajib. Kemudian berikutnya sholat sunnah. Siang hari 12 rakaat. Ya, malamnya 11 rakaat. 17 tambah 12 tambah 11. 40 apa? Rakaat. Setiap hari setidaknya. Belum lagi yang lain, duha dan seterusnya. Setidaknya arbaun. 40 rakaat dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, beliau tidak meninggalkan. Nah, orang ingin seperti itu, semangat. Namun ada saat kemudian dia apa? Lemah. Nah, di saat lemahnya ini, ya, dia tetap berusaha yang wajib dia lakukan. Yang wajib dia lakukan. Jangan sampai lepas ini, yang 17 rakaat. Ya. Yang sunnah-sunnah, mungkin dia tidak lengkap, namun dia tetap berada di atas sunnah, berusaha. Ya. Baik. Adapun ketika kemudian justru di saat lemahnya dia melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyimpang dari sunnah, ya. Syirik, bid'ah, wal ma'asi, maka seperti dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, faqad halak. Dia akan binasa. Dan bagi orang tua, ketika dia melihat putra-putranya karena belajar di rumah, ini kan pertanyaan yang muncul. Nah, anak-anak saya di rumah ini masa wabah, masa pandemi. Awalnya semangat, tapi kemudian lemah. Taib. Jangankan anak-anak, kita orang tua gitu. Taib. Coba lihat. Arahkan agar diri kita, keluarga, anak-anak kita di masa seperti itu tetap di atas perkara yang Allah ridhoi. Nah, mungkin ini juga di antara hikmah tanwi' al-amal. Hikmah apa? Beragamnya amalan. Kalau kita lihat amalan-amalan yang diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam bermacam-macam. Ada amalan badani, badan. Ada amalan mal, harta. Ada amalan yang mengumpulkan antara harta dan apa? Badan. Ada amalan qawli, ucapan. Ada amalan fi'li, perbuatan. Ada amalan qalbi, hati. Bermacam-macam. Di antara hikmahnya ketika seorang tidak bisa melakukan ini, dia bisa melakukan yang lain. Ketika dia kurang semangat dalam hal ini, dia berpindah kepada yang lain. Semuanya masih ibadah, semuanya masih ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Ya. Orang tidak bisa berangkat haji, ya, karena pandemi memang. Hartanya ada, ya, badannya juga kuat, namun tidak ada sabil, tidak ada jalan untuk dia bisa sampai ke sana. Ya. Dia tidak bisa mengamalkan amalan ini. Amalan harta, badan, semuanya ini ibadah haji. Namun dia bisa melakukan yang lain. Ya. Di 10 hari awal bulan apa? Dzulhijjah. Dia mengerti keutamaan ayyamul asyr. Maka dia berusaha untuk memperbanyak amalan-amalan soleh. Yang wajib, yang sunnah, amalan qaul, amalan harta dan seterusnya. Talibu ilmin juga demikian. Dia sehari baca Al-Quran bisa, ya, menghafalkan dalam waktu 1 jam misalnya. Setiap hari 1 jam. Kemudian ada saat kebosanan. Bosan. Ganti yang lain. Tapi baca Al-Qurannya berkurang. Hanya tinggal berapa? 1/4 jam. Ya. Sisanya diambil sirah, buku sirah. Sirah Nabawi atau sirah Tabi'in. Atau qasas, kisah-kisah orang-orang soleh, para ulama. Ya. Tetap berusaha di atas apa? Sunnah. Ya. Atau mungkin perkara-perkara yang mubah, yang bermanfaat. Bercocok tanam. Ya. Taib. Nanam bunga, nanam, tidak masalah. Ya. Atau memelihara kelinci. Melihara apa yang mubah, ya. Sehingga tetap dia di atas apa? Sesuatu yang setidaknya mubah. Saddidu wa qaribu. Ini obatnya ikhwatil kiram rahimakumullah. Sehingga ketika suatu saat muncul lagi kekuatan, maka mudah untuk dia kembali. Mudah untuk dia mendapatkan kekuatannya dan tidak lepas dari, ya, koridor syar'i, ya, di masa-masa apa? sulit yang sedang dia hadapi. Nah, tetapi kalau kemudian mengikuti hawa nafsunya, mengikuti ya syaitannya, maka kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala keselamatan atas kita semuanya dan seluruh kaum muslimin. Ini di antara apa namanya obat ya, melawan kejenuhan ya, di masa-masa lemah, sulit ya, adalah tetap berada di atas apa namanya sunnah, tasdid, muqarabah, seperti diwasiatkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, saddidu wa qaribu, saddidu wa qaribu. Kemudian ma'asyiral ikhwah rahimani rahimakumullah, obat berikutnya ya, setelah sabda Nabi alaihi salatu wasallam saddidu wa qaribu, at-tasdid wal muqarabah, adalah doa, luju ilallah, berdoa dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita ini makhluk yang lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dha'if, lemah. Lemah dalam segala hal. Ya, enggak bisa kita mengatakan saya minal aqwiya, saya orang-orang yang kuat. Enggak bisa kita berbangga diri, saya ini orang yang ya, mampu ini, mampu itu, tidak bisa ikhwan. Ya. Apapun dan siapapun kita, kita ini orang-orang yang lemah. Hati-hati kita di antara dua jari dari jari jemari Allah. Qulubul ibad baina asbi'aini min asabi'ir rahman. Hati-hati hamba itu ya, di antara dua jari dari jari jemari Allah Azza wa Jalla Ar-Rahman. Yuqallibuha kaifa syaa. Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan sekehendak Allah. Ya. Dengan hikmahnya, dengan penuh keadilan. Dan tidak ada kezaliman, tidak ada kezaliman sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim, Allah Subhanahu wa taala Rahim. Naam. Oleh karena itu kita melihat bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam dalam keadaan beliau ya telah mendapatkan kemuliaan yang tidak dicapai oleh ya manusia. Beliau menjadi khalil, khalilullah wa kalimuh. Ya. Khaliluhu wa kalimuhu. Tidak ada yang mencapai ini. Ibrahim al-Khalil. Tetapi bukan kalim. Ya. Musa alaihi salatu wasalam kalim. Ya, diajak bicara langsung oleh Allah. Wa kallamallahu Musa. Taklima. Tapi bukan khalil. Adapun Nabi alaihi salatu wasalam khaliluhu wa kalimuh. Dan ketika beliau menyebutkan tentang apa wasilah. Ya. Di dalam doa ba'dal adzan ati Muhammadan al-wasilah wal fadilah, ya Allah anugerahkan kepada nabimu wasilah. Nabi bertanya kepada para sahabat, atadruna mal wasilah, tahukah kalian apa itu wasilah? Kemudian Nabi menjelaskan wasilah itu adalah derajat yang paling tinggi di jannah ya. Tidak ada yang mencapainya kecuali hanya satu hamba dari hamba Allah, yaitu Rasul alaihi assalatu wassalam. Dalam keadaan beliau memiliki derajat yang demikian, beliau terus minta kepada Allah agar dijaga hatinya. Dengan doa, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, sabit qalbi, kokohkan ya hatiku, di atas ketaatan kepadamu. Lalu bagaimana ketika kita dalam keadaan jenuh, dalam keadaan malas, kita ini sedang sakit. Ya. Hati kita ini ada sesuatu. Hati kita ini ada masalah yang kemudian muncul dan tampak pada gerak-gerik kita. Dalam ucapan kita, dalam perbuatan kita, dalam amalan kita, kelihatan. Yang tadinya rajin baca Quran berkurang baca Qurannya. Yang tadinya mungkin di atas ketaatan kemudian tiba-tiba banyak berbuat maksiat. Yang tadinya semangat lemah, berarti ada sesuatu. Nah, di saat itu ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, ya, obat yang sangat bermanfaat atas penyakit ini adalah doa yang tulus, doa yang jujur kepada Allah Jalla wa'ala. Ikhwatil kiram rahimani rahimakumullah, termasuk di antara doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam adalah ta'awud, minta perlindungan dari kemalasan, ya, kelemahan. Itu doa yang diajarkan oleh Nabi. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa a'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal au kama qala ar-rasul alaihi salatu wassalam. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari alham. Alham. Kesedihan, wal hazan, gundah gulana namanya. Ya. Wal ajzi wal kasal, dan dari ajz, ketidakmampuan, ketidakmampuan, kelemahan, wal kasal dan kemalasan. Wal jubni wal bukhl. Ya. Dan dari sifat penakut dan kebakhilan. Dan aku juga berlindung dari dikuasai oleh musuh dan juga terlilit hutang. Ini semuanya perkara-perkara yang menjadikan seorang itu lemah di dalam dia berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Alham wal hazan membuat seorang berjalan lambat, bahkan mungkin bisa berhenti. Taib. Ketakutan yang luar biasa tentang apa yang akan terjadi masa datang, sedih, gundah gulana, atau kesedihan tentang perkara yang telah lalu yang membuat dia terlarut dalam kesedihan. Ya. Hati itu sedih dan gundah gulana ya seperti itu. Bisa jadi karena memikirkan yang telah lalu atau yang akan datang. Ya. Orang kalau mikir nanti kalau saya gede, ya gimana ya? Makan saya bagaimana? Sekarang masa pandemi itu nanti bagaimana? Ekonomi bagaimana? Dipikir sesuatu terlalu jauh. Ya, sedih. Ya. Nah, menyesali tidak dengan takdir ini tidak ridho. Ya. Nah, kenapa ya seperti ini? Belajar di rumah saya sudah bosan. Kapan ke ma'had? Mana ini? Tidak ada mudaris yang berkunjung ke tempat saya. Nah, berkunjung bagaimana? Baik. Kamu di luar kota, kita mau berkunjung juga berpikir-pikir masa seperti ini untuk mengurangi perjalanan. Ya. Ala kulihal, apa yang sedang dihadapi ini, hadapi dengan baik. Atau memikirkan sesuatu yang telah lalu. Fata alaihi syai, dia tidak mendapatkan sesuatu yang dia cari. Dia pikir sedih, sedih, sedih. Ini menjadikan seorang lemah dalam berjalan. Juga kasal tadi, rasa malas. Walaupun dia punya kekuatan, punya kemampuan, kalau malas ya tidak ada amalan. Tidur saja di atas kasur. Berpindah dari satu kasur ke kasur yang lain. Dari satu kamar ke kamar yang lain. Nak, bangun, mau dibersihkan kamarnya. Ya, Mi, dibersihkan kamarnya. Keluar, pindah kasur yang lain yang sudah dibersihkan. Nah, seperti ini, Malas namanya, kasal. Doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam ini, mari kita amalkan. Kita minta kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Ya. Sesulit apapun, ya, sesukar apapun, kalau kita jujur dalam minta tolong pada Allah, doa pada Allah, pasti akan diberi jalan keluar. Tidak mungkin tidak. Ya. Sesulit apapun. Ya. Hanya saja kita yang kurang. Ya. Adalah Nabi alaihi salatu wassalam di malam perang Badar. Tidak pernah terbayang betapa sulitnya masa itu. Itu masa sulit. Ya. Sempit. Ya, di saat Nabi alaihi salatu wassalam berhadapan dengan kufar Quraisy, Abu Jahal ketika itu, ya, memimpin pasukan, langsung dipimpin oleh Abu Jahal. 1000 pasukan dibawa. Pasukan berjalan kaki, pasukan kuda, unta-unta pun dibawa untuk disembelih di jalan. Makanya bergizi. Unta dibawa, setiap hari 10 unta disembelih. Untuk ransum 1000 pasukan. Wanita-wanita dibawa, arak-arak dibawa. Khomer. Mentalnya mental menang sudah. Di atas angin, kita akan menang, dan setelah menang kita tidak akan pulang ke Mekah. Ya, kita akan dirikan tenda selama beberapa hari, kita akan pesta arak. Karena memang perhitungan manusia menang. Bagaimana akan bisa dikalahkan pasukan sebanyak itu, sementara Nabi hanya 300-an orang, senjatanya tidak lengkap. Satu kuda untuk berdua, bertiga. Ya. Perjalanan ke Badar saja sudah susah, sudah capek. Ya. Nah, sampai disebutkan Nabi itu satu kuda bertiga, termasuk Nabi. Ya. Satu kuda bertiga. Ya. Nah, maunya kan gantian. Ini dua orang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, engkau saja yang naik, kita terima jalan kaki saja. Ya mesti seperti itu sahabat. Tetapi apa kata Nabi? Sungguh kalian tidak lebih kuat dari saya. Saya ini lebih kuat dari kalian. Ya. Dan kalian tidak lebih berharap dengan pahala Allah dari saya. Ya, Rasul lebih semangat untuk mendapatkan pahala. Dan Rasul lebih kuat. Jadi apa alasannya kemudian saya tetap di atas? Ya. Tetap bergantian. Di malam itu Nabi berdoa. Ya, berdoa di malam perang Badar, istighatsah. Beliau angkat tangannya minta tolong pada Allah. Ya. Ya, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Id tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Dan ingatlah ketika kalian beristighatsah di malam perang Badar, fastajaba lakum, maka Allah mengabulkan untuk kalian. Fastajaba lakum. Ya. Sehingga sesulit apapun, ya, kita banyak doa pada Allah. Termasuk di masa-masa pandemi ini, kita mendapatkan banyak problema. Termasuk problema adalah tadi, ya, mungkin kejenuhan, ya, kemalasan. Wallahi demi Allah, kalau kita coba tempuh jalan-jalan yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ya, dan termasuk di atas sunnah, ya, ini doa ini. Ya, doa ini. Nah, dan tidak diragukan atau tidak samar bagi antum semuanya thalabatul ilmi tentang keutamaan doa. Ya. Taib. Dan juga apa namanya doa-doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Tinggal kita berusaha untuk berdoa dengan adab-adabnya, ya, dengan menempuh sebab-sebab agar doa itu apa namanya terkabul, ya. Nah, ini barangkali khotil kiram. Nama satu lagi barangkali yang terakhir, ya, bil ikhtisar. Di antara sebab untuk kita sembuh adalah dari kejenuhan, ya, ini ada kaitannya dengan yang pertama. Tinggalkan sebab-sebab yang menjadikan kita ini malas. Ya. Taib. Coba renungkan, kenapa saya seperti ini? Bisa jadi karena teman yang mengajak kepada kejelekan. Bisa jadi karena lingkungan yang juga menjadikan saya seperti ini. Bisa jadi karena media, ya, medsos yang juga menjadikan saya seperti ini. Ya. Tapi itu semua sebab-sebab direnungkan, ya. Kemudian tinggalkan, istain billah, minta tolong pada Allah. Kalau teman-temannya tidak baik, cari teman-teman yang baik. Ya. Kalau lingkungannya, ya, tidak baik, cari lingkungan yang baik. Ya. Hanya kalau di luar jelek, ya, di rumah. Kalau di luar ada saat jelek, ada saat baik, ya keluar di saat yang baik. Nah, terus demikian. Sehingga, ya, sebab-sebab itu ketika ditinggalkan, membantu seseorang untuk tetap di atas ketaatan. Oleh karena itu disyariatkannya hijrah. Ini di antara hikmahnya. Kenapa disyariatkan hijrah? Meninggalkan tempat yang tidak baik kepada tempat yang apa? Yang baik. Ketika pembunuh 100 nyawa, ya, datang kepada seorang alim, ya, bertanya, apakah Allah mengampuni dosa-dosa saya? Ya. Nah, maka orang alim ini mengatakan, apa yang menghalangi Allah untuk mengampuni kamu? Ya, ini Allah Ghafur, Maha Pengampun. Kemudian dinasihati, ya, pergilah ke negeri yang baik dan tinggalkan negerimu. Tinggalkan negerimu, fa innaha ardhu su, karena negerimu adalah negeri yang jelek. Ya. Tujulah negeri yang baik, banyak ahli ta'ah, banyak orang-orang yang taat. Naam, beribadahlah di sana. Kisahnya ma'ruf, orang ini meninggalkan negerinya, ya, kemudian di tengah jalan ternyata dia kemudian apa? Ya, meninggal. Taib. Meninggalkan perkara-perkara yang merupakan sebab kemalasan, sebab kemaksiatan, sebab kita semakin jauh. Ini diantara obat. Ya, karena diantara sebagian obat adalah meninggalkannya. Meninggalkan sesuatu yang menjadikan apa? Kita terjatuh kepada, ya, kemalasan atau hal-hal yang buruk lainnya. Ini wallahu a'lam, sedikit yang bisa kita sampaikan nasihat untuk saya pribadi dan juga seluruh thalabatul ilm, para penuntut ilmu, dan juga, ya, semoga sebagaimana ini hadis-hadis ini telah memberikan manfaat kepada para sahabat, para tabi'in wa tabi'ut tabi'in. Kita juga memohon kepada Allah bi asma'il husna wa sifatihil ulia untuk menjadikan, ya, Al-Quran wa sunnah, ya, pelita bagi kita, dan kita bisa mengikuti apa yang, ya, Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan dan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naktafi bihadal qadri wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.